Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana pada malam hari ini kita akan memasuki hadis yang kelima yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab ini. قال الحديث الخامس, حديث yang kelima, الاستقامه. Lalu berkata al-muallif al-allamah Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala wa an Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Qala qul amantu billahi thumma istakim. Rawahu Muslim. Wa an Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Sufyan bin Abdullah, Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun kunya beliau Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah Al-Ta'ifi radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau termasuk di antara salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi Al-Ta'ifi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan, ucapkanlah kepadaku di dalam Islam sebuah ucapan, sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, di mana aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun setelah bertanya kepada engkau wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau menjawab, kul amantu billahi thumma istaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Di dalam hadis ini Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu hal yang sangat penting di dalam agama Islam yang akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Di mana Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah perkara yang beliau tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya perkara tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, kul amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Bukan yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ucapan semata. Bahwa aku beriman kepada Allah, aku adalah seorang mukmin. Namun yang dimaksud aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan konsekuensinya, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, serta tunduk dan pasrah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ini adalah hakikat dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mempertahankan keimanannya dengan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ats-tsabat 'alal haqq, kokoh di atas kebenaran, kokoh di atas al-kitab wa sunnah, ini adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam agar beliau senantiasa istiqamah. Istiqamah di atas jalan dakwah, istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas as-siratal mustaqim, istiqamah di atas al-kitab wa sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum." وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ فَلِذَلِكَ فَدُؤُ وَاسْتَكِمْ. Yang demikian itu hendaknya engkau berdakwah, mengajak manusia kepada jalan yang lurus, kemudian istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah aku beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan, dan jangan engkau melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat atas apa yang kalian amalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam agar beliau senantiasa istiqamah. Istiqamah di atas jalan dakwah, istiqamah di atas al-haq, di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan al-istiqamah? apa makna dari al-istiqamah. Diterangkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan al-istiqamatu hiya suluku siratin mustaqim wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha al-zahira wal-batinah wa tarkal manhiyati kulliha. Bahwa istiqamah adalah suluku siratil mustaqim, yaitu menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, dan itu adalah agama yang lurus, agama yang tegak. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasrah, tanpa menyimpang ke kanan demikian pula ke kiri. Wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha al-zahirah wal-batinah, dan mencakup seluruh amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Demikian pula mencakup meninggalkan seluruh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dengan al-istiqamah, yaitu komitmen di atas al-haq, komitmen di atas as-siratal mustaqim. Tidak miring ke kanan, demikian pula tidak miring ke kiri. Namun dia berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin, a'azzakumullah, istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas Al-Kitab wa Sunnah adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yang dengannya dia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Demikian pula diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid, bahwa asal prinsip dari istiqamah adalah istiqamatul qalbi ala tauhid, yaitu istiqamahnya hati di atas tauhidullah Subhanahu wa ta'ala. Itulah asal prinsip dari istiqamah. Sehingga apabila hati tersebut istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas al-kitab wa sunnah, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan mengikuti hati tersebut. Bukankah Nabi SAW beliau menyatakan ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat mudghah, potongan daging, segumpal darah. Apabila potongan daging tersebut baik, maka akan menjadi baik pula seluruh tubuhnya, seluruh tubuh ataupun seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila potongan daging tersebut buruk, maka akan menjadi buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala wahiyal qalbu, itulah hati manusia. Sehingga asal dari prinsip istiqamah adalah istiqamatul qalbi ala tauhid, istiqamahnya hati di atas tauhidullah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maksudnya mereka tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun manusia mereka meninggalkannya, meskipun manusia mereka memusuhinya, mereka tetap senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal, wa in zakhrafuhu laka bil qawli. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, wajib atasmu untuk berpegang teguh dengan apa yang datang dari para ulama ussalaf, dari pendahulumu, dari kalangan para sahabah, para tabi'in, wa atba'u tabi'in. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia mereka menolakmu, mereka meninggalkanmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati engkau dari pemikiran-pemikiran para tokoh yang menyimpang, yang menyesatkan. Wa in zakhrafuhu laka bil qawli, meskipun mereka menghiasi kepadamu ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan yang menyimpang, yang menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wala taghtar bikathratil halikin. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ikutilah jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk, dan tidaklah memudaratkanmu sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan-jalan hidayah tersebut. Wa iyyaka wa turuqad dalalah, dan hati-hati engkau, jauhilah jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan penyimpangan. Wala taghtar bikathratil halikin, dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mereka binasa di atas jalan-jalan kesesatan tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga dan memelihara keistiqomahan kita di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah, sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Sebab istiqamah akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Istiqamah akan mendatangkan kemakmuran, keberkahan dalam kehidupan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan turunkan kepada mereka hujan yang lebat, hujan yang penuh dengan berkah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk kampung mereka mau beriman dan bertakwa, mereka istiqamah di atas keimanan mereka, di atas ketakwaan mereka, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard, niscaya kami akan bukakan pintu barakah dari atas langit dan dari bawah bumi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kata Qatadah rahimahullah, ai istaqamu 'ala ta'atillah, kemudian mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat di saat kematian mereka. Para malaikat turun kemudian mengatakan kepada mereka, alla takhafu, jangan kalian khawatir, jangan kalian takut dalam kehidupan akhirah, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih atas apa yang kalian tinggalkan dari kehidupan dunia ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan syurga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, wajib bagi kita untuk istiqamah. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Memang benar orang-orang yang mereka berjalan di atas al-haq, orang-orang yang mereka istiqamah di atas al-kitab wa sunnah, mereka pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Mereka pasti akan mendapatkan berbagai macam rintangan. Itu adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang wajib bagi kita adalah bersabar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di atas al-haq, di atas kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam jannah sementara Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah dan siapa di antara kalian yang bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas al-haq meskipun kita harus dibunuh, meskipun kita harus merelakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia memusuhi kita, meninggalkan kita, kita tetap istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas al-kitab wa sunnah. Yakinlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa la yansurullahu man yansuruh. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang-orang yang membela agama Allah jalla wa ala. In tansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kalian. Benarlah apa yang disebutkan oleh Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala, sebaik-baik tabi'in, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak. Uwais Al-Qarni rahimahullah, beliau mengatakan, inna qiyamal mu'min bi amrillah lam yubqi lahu sadiqan. Wallahi inna lana'muruhum bil ma'rufi wa nanhahum 'anil munkar fayattakhiduna a'da'an wa yajiduna 'ala dhalika minal fussaki a'wanan hatta wallahi laqad ramuni bil adha'im wallahi la yamna'uni min dhalika an aqula bil haqq. Kata Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala, inna qiyamal mu'min bi amrillah lam yubqilahu sadiqan. Sesungguhnya seorang mukmin yang dia menegakkan perintah Allah, menjalankan agama Allah, yang dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia tidak akan memiliki teman, menyebabkan dia tidak akan memiliki sahabat. Wallahi inna lana'muruhum bil ma'ruf wa nanhahum 'anil munkar fayattakhiduna a'da'an. Demi Allah, sungguh kami memerintahkan kepada mereka kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Fayattakhiduna a'da'an, namun justru mereka menjadikan kami sebagai musuh-musuh mereka. Wa yajiduna 'ala dhalika minal fusaki a'wanan, dan mereka mendapati dari kalangan orang-orang fasik sebagai pembela-pembela mereka. Hatta wallahi laqad ramuni bil adha'im, sampai-sampai demi Allah terkadang mereka melemparkan tuduhan kepada kami dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang besar, tuduhan-tuduhan yang keji. Wallahi la yamna'uni min dhalika an aqula bil haq. Demi Allah, itu semua tidaklah menghalangiku, tidaklah mencegahku untuk mengucapkan al-haq, mengucapkan kebenaran, meskipun kadang-kadang terasa pahit. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qulil haqqo walau kana murran. Ucapkanlah kebenaran, ucapkanlah al-haq walaupun terasa pahit. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, seseorang di dalam beramal hendaknya dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mencari keridhaan manusia. Karena mencari keridhaan manusia, menjadikan seluruh manusia itu ridha kepadanya, adalah perkara yang mustahil. Perkara yang tidak akan mungkin menjadikan manusia itu ridha kepadanya. Sehingga yang wajib bagi kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh manusia itu ridha kepadanya, menjadikan seluruh manusia itu menerima apa yang dia ucapkan. Apabila dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dari Sufyan atau dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ketika beliau mengirim surat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul." Aku telah mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'natan nas, wa manil tamasa ridan nasi bi sakhatillah, wakalahu Allahu azza wajalla ilan nasi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia yang menyebabkan manusia mereka murka, benci kepadanya, namun dia mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, kafahu Allahu mu'natan nas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan bebannya dari manusia. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya, akan menolongnya. Wa manil tamasa ridhan nasi bisakhatillah, namun sebaliknya barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka, benci kepadanya, wakalahu Allahu azza wa jalla ilan nas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan urusannya kepada manusia. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membantunya dan tidak akan menolongnya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin a'azzakumullah, wajib bagi kita untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mencari ridha manusia, menjadikan seluruh manusia itu ridha kepadanya, bukanlah sesuatu yang ditakdirkan dan bukanlah sesuatu yang diperintahkan. Disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Ridhan nasi ghayatun la tudrak, fa 'alaika bil amri alladhi yuslihuka falzamhu, wada' ma siwahu fala tu'ani, fa irda'ul khalqi la maqdurun wala ma'murun, wa irda'ul khaliq maqdurun wa ma'murun." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ridhan nasi ghayatun la tudrak, mencari ridha manusia adalah sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa didapatkan. Fa 'alaika bil amri alladhi yuslihuka falzamhu, maka wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan perkara, dengan sesuatu yang akan memberikan kemaslahatan pada dirimu. Falzamhu, lalu kemudian engkau komitmen dengannya, istiqamah dengannya. Wada' ma siwahu, dan tinggalkan selainnya. Fala tu'ani, jangan engkau pedulikan. Fa irdha'ul khalqi la maqdurun wala ma'murun, karena sesungguhnya mencari keridhaan manusia itu bukanlah sesuatu yang ditakdirkan dan bukanlah sesuatu yang diperintahkan. Wa irdha'ul khaliq maqdurun wa ma'murun, sedangkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang ditakdirkan dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini, yaitu di dalam hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, kita mendapatkan beberapa fawaid. Yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hirsus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ala su'ali amma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Faedah yang pertama adalah semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam bertanya, di mana mereka bertanya tentang perkara-perkara yang akan memberikan manfaat dalam urusan agama, demikian pula dalam urusan dunia mereka. Kemudian yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, annahu ajma' wasiyah wa anfa' wasiyah ma tadammanahu hadzal hadis, bahwa wasiat yang paling mencakup dan wasiat yang paling bermanfaat adalah apa yang terkandung di dalam hadis ini, yaitu al-imanu billah tsummal istiqamatu ala dzalik, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian istiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, innad dinal Islam mabniyun ala hadainil amrain. Bahwa agama Islam itu dibangun di atas dua perkara. Agama Islam itu dibangun di atas dua perkara. Yang pertama adalah al-iman dan yang kedua al-istiqamah. Istiqamah, komitmen di atas keimanan tersebut. Kemudian yang keempat di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-amru bil istiqamati ala tauhid wa ikhlasul ibadah lillahi ta'ala. Faedah yang keempat adalah perintah untuk senantiasa istiqamah di atas tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, wujubul mudawamah 'alal 'amali shalih wa anna dhalika min asbabil istiqamah. Faedah yang kelima adalah wajibnya al-mudawamah, terus-menerus di dalam beramal saleh walaupun amalan tersebut sedikit. Wa anna dhalika min asbabil istiqamah, karena yang demikian itu merupakan sebab seseorang akan istiqamah. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, amalan yang paling afdal, yang paling utama, yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan oleh seseorang walaupun amalan tersebut sedikit. Walaupun amalan tersebut sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa, yang terus-menerus dikerjakan oleh seorang hamba meskipun amalan tersebut sedikit. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, innama kanal qalilud da'im khairan minal kathiril munqati'. Sesungguhnya amalan yang sedikit namun terus menerus dikerjakan itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak namun amalan tersebut terputus. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.